Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 23 September 2012 yang bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa'dah 1433 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-88 tentang nikah bagian ke-12. Macam-macam nikah yang dilarang agama. 1. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah untuk sementara waktu. Misalnya 3 hari, seminggu, sebulan dan sebagainya dengan imbalan tertentu. An Qaisin qala sami'tu Abdullah ibn yaqul sami'tu Abdullah yaqulu kunna naghzu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laisa lana nisa'un faqulna ala nastahsi fanahana an dzalik summa rakhasa lana an nankihal mar'ata bisawbi ila ajalin summa qara'a Abdullah ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Al-Maidah. Rawahu Muslim. Dari Qais ia berkata, saya mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada wanita yang beserta kami. Kemudian kami bertanya, apakah tidak sebaiknya kami berkebiri saja? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari yang demikian itu. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami dengan cara mengawini wanita dengan imbalan pakaian untuk batas waktu tertentu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang dihalalkan Allah atas kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87, hadis riwayat Muslim, Juz 2 halaman 1022. An Aliyin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ati yawma khaybaro wa an luhumil khumuril ahliyati. Rawahu Muslim. Dari Ali, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar dan melarang memakan daging khimar jinak. Hadis riwayat Muslim, Juz 2, halaman 1027. An Aliyin annahu sami'a Ibnu Abbasin yulayyinu fi mut'atin nisa'i. Faqala mahlan ya Ibnu Abbasin. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha yawma khaybara wa an luhumil khumuril insiyati. Rawahu Muslim. Dari Ali, bahwasanya ia mendengar Ibnu Abbas membolehkan nikah mut'ah. Maka Ali berkata, sebentar wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada perang Khaybar dan melarang makan daging khimar jinak. Hadis riwayat Muslim, Juz 2 halaman 1028. Anil Hasani wa Abdillah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib an abihima annahu sami'a Ali ibn Abi Talib yaqulu li ibn Abbasin Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mut'atin nisa'i yauma Khaibara wa an akli luhumil khumuril insiyah. Rawahu Muslim. Dari Hasan dan Abdullah, keduanya putra dari Muhammad bin Ali bin Abu Thalib, dari ayah keduanya, bahwasanya ia mendengar Ali bin Abu Thalib berkata kepada Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada perang Khaybar dan melarang memakan daging khimar zina. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1028. Anir Rabi' bin Sabrata an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yaumal fathi an mut'atin nisa'i. Rawahu Muslim. Dari Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah beliau melarang nikah mut'ah. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1026. An Iyas bin Salamah an abihi qala rakhasalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ati salasan summa naha anha. Rawahu Muslim. Dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada kami untuk nikah mut'ah pada tahun perang Autos selama 3 hari. Kemudian beliau melarangnya. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1023. Anir Rabi' ibn Sabrata anna abahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatha Makkah. Qala fa aqamna biha 15 fa azina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mut'atin nisa'i fa kharajtu ana wa rajulun min qaumi wa li 'alaihi fadlun fil jamali wa huwa qaribun minad damamati ma'akul li wahidin minna burdun fa burdi khalaqun wa amma burdum li ammi fa burdun jadidun ghadlun hatta idza kunna bi asfali makkata au bi a'laha fatalaqatna fatatun mislul kabaratil anat natoti fakulna hal laki an yastami'a minki ahaduna. Qalat wa madza tabzulani fanasyara kullu wahidin minna burdahu faja'alat tanduru ila rajulaini wa yaraha sahibi tanduru ila itfiha faqala inna burda hadza khalaqun wa burdi jadidun ghaddun fatakulu burdu hadza la ba'sa bih salasa mirarin aw marrataini summastamta'tu minha falam akhruj hatta harramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Ar-Rabi' bin Sabrah, bahwasanya ayahnya pernah berperang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada Fathu Makkah. Ia berkata, kami singgah di sana selama 15 hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada kami untuk nikah mut'ah. Lalu aku keluar bersama dengan seorang laki-laki dari kaumku dan aku lebih tampan daripada temanku itu. Sedangkan temanku itu rupanya agak jelek. Masing-masing dari kami membawa kain burdah. Kain burdahku sudah usang, sedangkan kain burdah anak pamanku masih baru gres. Ketika kami berada di Makkah, bagian bawah atau di bagian atas, kami bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Lalu kami bertanya kepadanya, maukah kamu nikah mut'ah dengan salah seorang dari kami? Wanita tersebut balik bertanya, apa yang kalian gunakan sebagai imbalan? Lalu masing-masing dari kami membentangkan burdahnya. Lalu wanita tersebut memandangi 2 orang laki-laki itu, Sedangkan temanku memandangi bagian samping wanita tersebut. Lalu ia berkata, sesungguhnya kain burdah teman saya ini sudah usang, sedangkan kain burdah saya masih baru gres. Lalu wanita itu berkata, saya pilih burdahnya orang ini saja, tidak apa-apa. Ia mengatakannya 3 atau 2 kali. Kemudian aku nikah mut'ah dengan wanita tersebut. Dan aku tidak keluar dari kota Makkah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkannya. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1024. Anir Rabi' ibni Sabrat al-Juhani anna abahu haddatsahu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas inni qad kuntu uzintu lakum fil istimta'i minan nisa'i wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah faman kana indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilahu wa la ta'khudhu minha ataitumuhunna syai'an. Rawahu Muslim. Dari Rabi' bin Sabrah al-Juhani bahwasanya ayahnya pernah bercerita padanya bahwa dia pernah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, hai para manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian kawin mut'ah, dan sesungguhnya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang masih ada suatu ikatan dengan wanita-wanita itu, hendaklah ia lepaskan, dan janganlah kalian mengambil kembali dari apa-apa yang telah kalian berikan kepada mereka itu sedikitpun. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1025. An Ibn Abbasin qala innama kanatil mut'atu fi awalil islami kana rajulu yakdumul baldata laisa lahu biha ma'rifatun fayatazawwajul mar'ata biqadri ma yara annahu yuqimu fatahfadu lahu mata'ahu wa tusrihu lahu syai'ahu hatta iza nazalil ayat illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Qala Ibnu Abbasin fakullu zawjin siwahu fahuwa haramun. Rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Abbas ia berkata, sebenarnya kawin mut'ah itu hanya terjadi pada permulaan Islam, yaitu seseorang datang ke suatu negeri di mana ia tidak memiliki pengetahuan tentang negeri itu. Lalu ia mengawini seorang wanita selama ia mukim atau berada di tempat itu. Lalu wanita itu memelihara barangnya dan melayani urusannya. Sehingga turunlah ayat yang artinya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 6. Ibnu Abbas berkata, maka setiap persetubuhan selain dengan dua cara itu, yakni nikah dan pemilikan budak, adalah haram. Hadis riwayat Tirmizi juz 2 halaman 295 nomor 1131. Keterangan, di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi berkata, pendapat yang benar dan terpilih adalah pembolehan nikah mut'ah dan pengharamannya itu terjadi 2 kali. Dahulu, yakni sebelum perang Khaybar dihalalkan. Kemudian pada perang Khaybar diharamkan. Kemudian dibolehkan lagi pada waktu Fathu Makkah, yaitu pada perang Autos, karena Fathu Makkah dengan perang Autos itu berurutan. Kemudian setelah 3 hari, lalu nikah mut'ah itu diharamkan untuk selamanya hingga hari kiamat. Wallahu a'lam. 2. Nikah tahlil. Nikah tahlil ialah seorang laki-laki menikahi wanita dengan niat akan menceraikannya setelah mencampurinya, agar wanita itu bisa menikah kembali dengan bekas suaminya yang telah mentalaknya 3 kali. Maka laki-laki tersebut disebut muhallil. Adapun bekas suami atau istri yang menghendaki demikian itu disebut muhallal, muhallal lahu. An Abdillah bin Mas'udin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallal lahu. Rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil, yakni yang menghalalkan, dan muhallallah, yakni orang yang dihalalkannya. Hadis riwayat Tirmizi, dan Tirmizi berkata, ini hadis hasan sahih, juz 2 halaman 294 nomor 1129. An Ibn Abbasin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalalahu. Rawahu Ibn Majah. Dari Ibn Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan muhallalalahu. Hadis riwayat Ibn Majah, juz 1 halaman 622, halaman 1934. An Aliyin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalalahu. Rawahu Ibn Majah. Dari Ali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan muhallalahu. Hadis riwayat Ibn Majah, juz 1 halaman 622, halaman 1935. An Uqbah bin Amirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala huwal muhallilu la'anallahul muhallila wal muhallala lahu. Rawahu Ibn Majah. Dari Uqbah bin Amir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku beritahukan kepada kalian tentang pejantan pinjaman? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu muhallil. Semoga Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Hadis riwayat Ibn Majah, juz 1 halaman 622, halaman 1936. 3. Nikah sighar. An Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anish shighari was-shigharu ayuzawwija ar-rajulu ibnatahu 'ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laisa bainahuma shadaqun. Rawahul Bukhari. Dari Nafi' dari Ibn Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah sighar. Nikah sighar ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan orang tersebut harus menikahkan dia dengan anak perempuannya dan antara keduanya tidak pakai mahar. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 128. An Nafi'in an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anish shighari wasyigharu an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu 'ala an yuzawwijahu ibnatahu wa laisa bainahuma shadaqun. Rawahu Muslim. Dari Nafi' dari Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah shighar. Nikah sighar ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan bahwa ia harus dinikahkan dengan anak perempuan orang tersebut dan keduanya tidak pakai mahar. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1034. An Abi Hurairah taqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syighari Zaid bin Numairin wasyigharu an yakula ar-rajulu lir-rajuli zawwijni ibnataka wa uzawwijuka ibnati aw zawwijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah sigor. Ibnu Numair menambahkan, nikah sigor yaitu seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan anak perempuanku. Atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1035. An ibn Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la shighara fil islami. Rawahu Muslim. Dari Ibn Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nikah sigor dalam Islam. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1035. An ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anish shighari. Rawahu Muslim. Dari Ibn Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah sigor. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1035. An Jabir ibn Abdullah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anish shighari. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah sigor. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1035. 4. Pernikahan di masa jahiliyah. An ibn Shihab bin Qola akhbaroni Urwatu bin Az-Zubairi anna Aisyata zaujan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akhbaratuhu annan nikaha fil jahiliyati kana ala arba'ati anha'in fanikahun minha nikahun nasil yauma yakhtubur rajulu ila rajuli waliyatahu awi ibnatahu fayusdikuha summa yankihuha. Dari Ibnu Shihab ia berkata, telah menghabarkan kepada saya Urwah bin Zubair, sesungguhnya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepadanya bahwa pernikahan di zaman jahiliyah itu ada 4 macam. 1. Pernikahan seperti yang berlaku sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada orang tuanya atau walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahinya. Wanikahun akharu kana rajulu yaqulu limra'atihi iza tahurat min qamsiha irsili ila fulanin fastabdi'i minhu wa ya'taziluha zawjuha wa la yamassuha abadan hatta yatabayyana hamluha min zalika rajul alladhi yastabdi'u minhu fa iza tabayyana hamluha asabaha zawjuha iza ahabba wa innama yaf'alu zalika raghbatan fi najabatil waladi fa kana hadzan nikahu nikahal istibdha'i. Bentuk pernikahan yang lain, yaitu yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ketika istrinya itu telah suci dari haid, pergilah kepada si fulan, kemudian mintalah untuk dikumpulinya, dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sama sekali, sehingga jelas istrinya itu telah hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki itu. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila dia suka. Dan hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas atau bibit unggul. Nikah semacam itu disebut nikah istibdha. Wa nikahun akharu yajtami'u rahtu madunal ashrati fayadkhuluna 'alal mar'ati kulluhum yusibuha fa idza hamalat wa wada'at wa marra layalin ba'da an tadha hamlaha arsalat ilaihim. Falam yastati rajulun minhum an yamtani'a hatta yajtami'u indaha. Taqulu lahum qad araftumul ladzi kana min amrikum wa qad waladtu fa huwa banuka ya fulan. Tusammi man ahabbat bismihi fayalhaqu bihi waladuha la yastati'u an yamtani'a bihir rajulu. Kemudian bentuk yang lain, yakni yang ketiga, yaitu sejumlah laki-laki kurang dari 10 orang berkumpul, lalu mereka masing-masing mencampuri seorang wanita tersebut. Apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya selang beberapa hari, maka perempuan itu memanggil mereka, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut, sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, "Sungguh Anda semua telah mengetahui urusan kalian, sedang aku sekarang telah melahirkan, dan anak ini adalah anakmu, hai fulan." Dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itu pun tidak bisa menolaknya. Wa nikahu rabi'i yastami'un nasul kasiru fayadakhuluna 'alal mar'ati la yamtani'u mimman ja'aha wa hunal baghaya kunna yansubna 'ala abwabihinna rayatin takunu 'alaman faman aradahunna dakhala 'alaihinna fa idza hamalat ihdahunna wa wazu'at hamlaha jumi'u laha wa da'u lahumu wa da'u lahum alqafata summal haqu waladaha billadhi yarona falta tabihi wa du'ya banuhu la yamtani'u min zalika falamma bu'isa muhammadun bil haqqi hadama nikahal jahiliyati kullahu illa nikahan nasil yauma. Rawahul Bukhari. Bentuk yang keempat yaitu berhimpun laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya. Mereka itu adalah para wanita pelacur. Mereka memasang bendera-bendera di depan pintu mereka sebagai tanda. Maka siapa saja yang menginginkannya boleh masuk. Kemudian apabila salah seorang di antara wanita itu ada yang hamil dan telah melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi dikumpulkan di situ, dan mereka pun memanggil orang-orang ahli kiafah, yaitu ahli memeriksa dan meneliti tanda-tanda pada manusia. Lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh orang-orang ahli kiafah itu menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun dipanggil sebagai anaknya, dan orang yang dianggap sebagai ayahnya itu tidak boleh menolaknya. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul dengan membawa kebenaran, beliau menghapus pernikahan model jahiliyah tersebut seluruhnya, kecuali pernikahan sebagaimana yang berjalan sekarang ini. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 132, bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.